Bapak tadi silakan sebentar Bu ya. Silakan. Gak bisa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, tadi kan katanya kamar mandi itu kan tempatnya setan. Kalau kita berwudu katakanlah mungkin di rumah kita enggak ada tempat wudu khusus, kita ngambil wudu di sana, itu gimana hukumnya? Kedua, waktu kita mandi janabah tadi, apakah setelah rambut kita basah apakah mengikuti siram kanan dulu atau kiri atau langsung semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Untuk berwudu, kalau kita memiliki tempat wudu midoat atau daratul miyah ya, itu maka sebaiknya dilakukan di tempat wudu. Tapi kalau tidak ada, di kamar mandi pun tidak apa-apa. Karena Nabi pun kadang-kadang berwudu di kamar mandi, fil hammam. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi berwudu di kamar mandi. Karena itu diajarkan doanya, bagaimana saat masuknya supaya dihindarkan dari pengaruh-pengaruh setan. Diboleh berwudu di kamar mandi dengan menghilangkan segala hal-hal yang buruk pada saat itu. Yang kedua, mendahulukan yang kanan kemudian mengikuti yang kiri, itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Tapi di hadisnya tidak disebutkan apakah kanan dulu atau kiri dulu. Langsung mengguyur keseluruhan. Tapi ulama memberikan adab kepada kita, sebaiknya dilakukan yang kanan dulu, kalau sudah merata dengan baik baru yang kirinya, baru setelah itu keseluruhannya. Tapi kalaupun ada yang melakukan keseluruhan sekaligus, itu sudah dianggap sah. Jelas ya kira-kira?